cakep kene campurannya jagung muda kacang kane irit oke sate ringan masakan khas Tanggung Bulan juga gampang timpalannya ikan tembang bakar aja sayur asem daun melinjo jadi tentrem panjang sedep bener nih sur asemnya. Masakan siapa sih? Masakannya Pok Lilis, dulu anak Kang Kelenci. Masa gak tahu? Oh pantes, memang paling pinter masaknya. Iya dong. Makan sepiring jadi sebakul. Waktu mapas jangan liwat, juga nyambat mau hajat. Sayur asem dilupakan resepsi orang gedean. Rangkep kene campurannya jagung muda kacang kane irit oke sate ringan masakan khas Tanggung Bulan juga gampang palanya ikan tembang bakar aja sayur asem dan melinjo jadi tentrem panjang jodoh tuh yang jangkep makannya sayur di kobok mertua sewek di lekuk makan di longok sayur asem bikin abang makan gembul. Begah bener nih rasanya Bang Sueri, perut saya udah kenyang bener. Ayo deh dahar Bang Acep, jangan malu-malu. Lalapnya tuh jangan lupa. Sayur asam Jakarta nih. Bener, sedap. Makan sepiring jadi sebakul. Waktu mapas jangan liwat, juga nyambat mau